kita menyaksikan apa yang telah terjadi ini. Kemudian Allah nyatakan, wala yakdzif ar-rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, wala yakdzifannallahu fi qulubikum al-wahn, dan Allah akan tanamkan, Allah lemparkan di hati-hati kalian, Allah masukkan di hati-hati kalian sebuah penyakit yang diberi nama dengan al-wahn. Qulna wa mal wahnu ya Rasulullah? Ya Rasulullah, apa itu al-wahn? Penyakit apa ini al-wahn yang akan menimpa kami, yang akan Allah timpakan kepada kami umat ini? Kata Rasulullah, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta, berambisi kepada urusan dunia dan takut kepada kematian. Dijelaskan oleh para syurah al-hadis, para penjelasan di sini, bahwa sebab adanya hubbud dunya adalah al-jahlu. Sebab adanya hubbud dunya, ambisi dalam perkara dunia, al-jahl. Oleh karena itu, Al-Imam Ibn Katsir rahimahullahu ta'ala di dalam tafsir Ibn Katsir rahimahullah, ketika menjelaskan tentang ayat ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim, meriwayatkan Al-Imam Ibn Katsir dari Umar bin Khattab dan Abdullah bin Umar bin Khattab, wallahi ma gharrahu billahi bi rabbi illa al-jahl. Demi Allah, kata Umar bin Khattab, tidaklah menyebabkan hamba Allah ini tertipu dan lupa kepada Allah kecuali karena kebodohannya. Ayat ini maknanya adalah, wahai sekalian manusia, apa yang menyebabkan kalian ini lalai dari Allah? Apa yang menyebabkan kalian ini tertipu dan kemudian jauh dari Allah Subhanahu wa taala? Al-Karim, Rabbuka Al-Karim, yang penuh dengan karam pemberian dan fadl untuk kalian, apa yang menyebabkan kalian lupa dan lalai? Kata Umar bin Khattab, demi Allah, tidaklah yang menyebabkan manusia ini lupa dari Allah kecuali al-jahlu, kebodohan, kejahilan. Para hadirin yang saya muliakan, ketika umat sudah tidak lagi mementingkan ilmu din, ketika pribadi-pribadi muslim sudah mulai enggan dan menjauh dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, dari bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam, di saat itu semakin jauh harapan untuk umat ini mendapatkan kebaikan, semakin pupus harapan untuk umat ini terangkat dari keterpurukannya. Betapa tidak, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam hadis Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhuma yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah menyatakan, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid-din. Barang siapa yang Allah kehendaki untuk mendapatkan kebaikan, khairat dunia wal akhirah. Man yuridillahu bi khairan, barang siapa yang Allah kehendaki untuknya mendapatkan kebaikan. Coba kita perhatikan kalimat khairan. Rasul tidak menyatakan man yuridillahu bihi al-khaira. Tidak, tetapi Rasulullah menyatakan man yuridillahu bi khairan tanpa alif wal lam. Dijelaskan oleh para ulama, nakira fi siyaqi syart fata'um. Kalimat yang nakira, nakira itu seperti itu tadi, khairan. Kalau lawannya dinamakan ma'rifah, al-khaira. Baitun itu nakira. Kalau ma'rifah, lawan daripada nakira, al-baitu. Nah, ini makna nakira dan ma'rifah. Lah, sebuah kata yang nakira terdapat di dalam konteks pembicaraan yang mengandung persyaratan seperti man yuridillah, barang siapa yang memang ingin dikehendaki oleh Allah untuk mendapatkan kebaikan, maka ini kalimat yang mengandung apa? Persyaratan. Maka sebuah kata nakira dalam bahasa Arab yang terletak dalam sebuah susunan kata atau kalimat yang berkonteks persyaratan, maknanya mencakup secara umum. Maksudnya dalam hadis ini, man yuridillahu bi khairan, barang siapa yang Allah kehendaki baginya untuk mendapatkan kebaikan, kebaikan di sini bersifat umum, khairat dunya wal akhirah. Baik kebaikan itu yang sifatnya duniawi, bersifat dunia, harta, ketentraman hidup, kesejahteraan bermasyarakat, barokahnya rizki, barokahnya keluarga, barokahnya lingkungan dan negara. Ini duniawi. Wa ukhrawi khairul akhirah, kebaikan akhirat, al jannah, al maghfirah min Allah azza wa jal, as salamatu minan nar, selamat dari azab nar. An nazar ila rabbil alamin yaum al qiyamah fil jannah. Ini semua adalah bagian daripada khairul akhirah. Apa kata Allah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini, apa syaratnya untuk mendapatkan khair ini tadi? Apa tanda-tandanya? Apa alamatnya? Rasulullah menyatakan yufaqihu fiddin. Allah fahamkan dia, Allah faqihkan dia dalam urusan agama. Dia faham mana yang halal, mana yang haram. Dia faham mana yang tauhid, mana yang syirik. Dia bisa membedakan mana yang sunnah yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk kesempurnaan dinil Islam, dan mana yang bid'ah yang ditambah-tambah dan diada-adakan, baik dalam perkara ibadah atau muamalah atau zikir atau akhlak atau al-aqidah. Dia bisa membedakan dengan al-fiqhu fid-din, pemahaman, pengertian, ilmu tentang ad-din. Ini yang dipersyaratkan ketika umat ini mulai menjauh, sibuk dengan kepentingannya pribadi masing-masing. Semuanya berjalan sendiri-sendiri. Semuanya yang dia tinjau adalah kepentingan atau pertimbangan-pertimbangan duniawi. Ketika seperti ini kondisi umat, semakin pupus pula harapan. Oleh karena itu, para hadirin yang saya muliakan, penting bagi kita semua untuk melihat kondisi yang ada ini, sehingga kita benar-benar di atas ilmu wa huda. Ketika ada seruan yang menyatakan umat ini tidak akan berubah, atau jalan satu-satunya untuk mengatasi problema umat ini adalah jihad fisabilillah, coba, ada seruan yang seperti ini, yang tadi saya katakan, saya bahasakan, mimbar itu sampai bergetar. Para hadirin itu yang duduk sampai ingin berdiri menyatakan Allahu Akbar. Ketika dia menyatakan hilul wahid li muskilati hadhihi al-umma al-jihad, jalan satu-satunya untuk menyelesaikan muskilah, problema umat ini adalah jihad. Kita atau banyak umat ini, ya benar, ayo kita sama-sama berjihad. Tetapi ketika seruan ini diperdengarkan kepada ahlul ilmi, diperdengarkan kepada ulama, ahlul istimbat, mereka dengan taufik minallah, dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala, dengan ilmu dan fikih yang mereka miliki, mereka bisa membedakan, ya betul, jihad salah satu jalan keluar. Kira-kira yang Anda maksud dengan jihad yang bagaimana? Kapan jihad itu dilaksanakan? Di saat kondisi umat seperti apa jihad itu ditegakkan? Untuk apa jihad itu ditegakkan? Pertanyaan berikutnya, siapa para mujahidin? Ini sekian pertanyaan yang harus dijawab satu persatunya. Ketika bertanya, siapa para mujahidin? Jawabannya, para mujahidun itu adalah orang-orang yang harus bertauhid kepada Allah. Ini yang pertama. Tidak mungkin mujahidin yang menyeru dan menjerit-jerit jihad adalah orang yang ketika mau berjihad masih menyandang atau mengalungkan akar bahar di lengannya dengan keyakinan bahwa itu bisa menyelamatkan dia dari peluru lawan. Tidak mungkin mujahidin yang ingin menegakkan li'i'la kalimatillah, li'i'la kalimatit tauhid, ternyata ketika mau berjuang dia harus mengambil tanah pekuburan wali fulan dan wali allan dalam rangka untuk mendapatkan kemenangan dari Allah. Tidak mungkin mujahidin berbuat amalan yang dibenci dan dimarahi oleh Allah Subhanahu wa taala pelakunya. Tidak mungkin seorang mujahid yang ingin menegakkan dinullah, dia ternyata dalam amalannya banyak menyelisihi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ingin berzikir, ada yang mengajarkan kalau mau berzikir, la ilaha illallah adalah afdalul zikir. Bukankah begitu? Naam. Afdalul zikir, kalimat la ilaha illallah. Kemudian ada yang mengajarkan, kalau Anda mau mengucapkan la ilaha illallah, ucapkanlah la ilaha, la ilaha, la ilaha sebanyak 600 kali. Kemudian illallah, illallah, illallah sebanyak 400 kali. Jadi genap berapa? 1000. Dari mana Anda dapat, wahai mujahid, cara berzikir yang seperti ini? Kalau Anda menyatakan ini dari Rasulullah, buktikan bahwa Rasulullah pernah melakukan hal yang seperti ini. Kalau Anda menyatakan, loh ini kan baik, berarti Rasulullah telah mengkhianati umat ini, ada suatu amalan yang baik tidak disampaikan. Khulafaur Rasyidin pun para pengkhianat kalau begitu. Ada suatu amalan yang baik tidak diberitakan kepada umat. Apa ini mujahidin? Sementara dari sisi makna, kalau tadi dari sisi sanad tidak pernah datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, dari sisi makna ini mengandung kekufuran. Kufrun bawah, kufrun surah. Kekufuran yang nyata, di mana kalimat la ilaha maknanya adalah tiada Tuhan. Berhenti sampai sini 600 kali, tiada Tuhan, tiada Tuhan, tiada Tuhan. Kalau begitu apa bedanya Anda dengan Lenin? Apa bedanya? Unda ini supaya mantep. Jadi maunya itu rupanya supaya mantep dan niatnya lurus dulu. La ilaha, la ilaha, la ilaha. Kalau sudah mantep itu kan 600 kalinya baru illallah. Nah, dari mana cara berzikir yang seperti ini, wahai mujahid? Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum. Itu kalau pertanyaannya siapa itu mujahidun. Kalau pertanyaan berikutnya, bagaimana jihad itu dilaksanakan? Siapa yang diperangi? Ini pertanyaan yang juga cukup panjang dan harus dijawab secara ilmiah. Jihad itu dilakukan dalam rangka menegak atau menghancurkan tagut. Siapa tagut? Ya ini, penguasa-penguasa ini yang berhukum dengan selain hukum Allah. Ini harus diperangi ini. Ini jihad. Waduh. Kalau begini pembahasannya, apa bedanya Anda dengan anak cucunya Dzul Khuwaisirah? Anak cucunya sang perintis teroris dan terorisme yang memegang dada Rasul. Ya, ketika Rasulullah membagi al-ghanimah, Rasulullah dipegang, "Adil ya Muhammad, berbuat adil engkau wahai Muhammad." Ini Rasul loh dibilang adil. Anak cucu dari para pembunuh-pembunuh Utsman bin Affan, ketika beliau membaca Al-Quran dengan alasan mereka adalah orang-orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah, berjihad melawan penguasa adalah jihad yang dilakukan oleh para pembunuh-pembunuh Ali bin Abi Thalib dari kalangan Al-Khawarij, para teroris generasi awal. Jihad adalah memerangi orang-orang kafir dan musyrikin. Ini jihad. Kalau yang Anda lakukan dengan definisi seperti itu, tidak ada bedanya dengan pemberontakan atau dalam istilah syarak dinamakan al-khuruj. Berontak itu. Dan itu dicela oleh Allah dan Rasulnya. Ketika pertanyaannya adalah, kapan jihad itu dilakukan? Dalam kondisi bagaimana jihad itu ditegakkan? Kalau jawabannya, setiap kondisi. Di mana saja, kapan saja. Dalilnya apa? Mungkin dia akan siap menyebutkan dalil dari Al-Quran. Dia akan siap menyebutkan dengan fasih dalil min Al-Quran tentang bahwa jihad itu secara zahir dari ayat tersebut dilakukan kapan saja, di mana saja. Allah menyatakan waqtulul musyrikina haitsu wajadtumuhum, waqtuluhum haitsu wajadtumuhum, waqatiluhum hatta la takuna fitnah, di ayat yang lainnya. Perangi orang-orang musyrikin di mana kalian dapatin mereka. Perangi orang-orang musyrikin sampai tidak ada lagi di muka bumi ini satu bentuk kesyirikan pun. Berarti sudah enggak ada, sekarang yang ada adalah perang dan perang. Subhanallah. Apakah Anda lupa tentang ayat-ayat yang lainnya? Ayat-ayat yang merinci tentang jihad dan hukum jihad. Wah, Anda ini adalah pengecut, Anda adalah penakut, Anda tidak mau membela kaum muslimin yang tertindas. Anda adalah antek-antek Amerika. Akhirnya caci makian. Anda adalah penakut. Saudara Anda dibantai, Anda tidak mau, tidak tergerak hatinya untuk bangkit. Tunggu sebentar, sabar dulu wahai saudara. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalau kita bertanya, siapa manusia terberani? Man asja'un nasi 'alal itlaq? Siapa manusia paling pemberani di muka bumi secara mutlak dari terciptanya bumi ila yaumil qiyamah? Siapa yang terberani? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi. Nabi kita sang uswatun hasanah. Bagaimana Rasulullah ketika melihat Bilal bin Abi Rabah disiksa? Di sana ada Abu Bakar As-Siddiq dan beberapa sahabat yang lainnya. Apa yang Rasulullah lakukan? Apa yang Rasulullah lakukan sebagai sikap beliau dan kecemburuan beliau, pembelaan beliau ketika Ammar bin Yasir dan keluarganya disiksa? Disiksa. Dan Rasulullah mendengar itu. Berita bahwa Ammar bin Yasir disiksa oleh Quraisy. Apa yang diucapkan oleh Nabi? Sabran alu Yasir. Sabran alu Yasir. Sabarlah wahai keluarga Yasir. Sabarlah wahai keluarga Yasir. Apa Rasulullah penakut? Apa Rasulullah tidak yakin terhadap Nasrullah? Apa yang mencegah Rasul, menghalangi Rasul untuk datang ke Abu Jahal dan kawan-kawannya kemudian ditempeleng itu Abu Jahal? Apa yang menghalangi Rasul, Abu Bakar As-Siddiq dan beberapa sahabat pada masa itu? Tidak ada yang menghalangi mereka, Rasul dan para sahabatnya pada masa itu, kecuali ad-dha'fu fi shufufil muslimin. Kelemahan yang ada di barisan umat ini. Rasulullah tidak diperintah oleh Allah pada waktu itu melawan kepada mereka karena masih lemah. Sampai-sampai pada tingkatan diboikot Rasulullah, disiksa wanita, dihinakan sahabat Rasulullah SAW. Tidak ada daya, tidak ada upaya pada waktu itu kecuali keluar dari Makkah, meninggalkan tanah kelahiran, meninggalkan sanak saudara, meninggalkan dunianya untuk pergi menyusun kekuatan iman, kekuatan menghadapi musyrikin dan kafirin. Para hadirin yang saya muliakan, kondisi umat yang carut marut seperti ini dengan berbagai macam kelemahan, dengan berbagai macam sebab-sebab yang bisa menghalangi Nasrullah, bagaimana Nasrullah akan datang dan turun kepada kita sementara di sana ada makhluk-makhluk yang diistighatsahi, istighatsah. Di sana ada makhluk-makhluk Allah yang du'afa, yang dimintai tolong, yang ditawakali. Bertawakal kepada selain Allah. Bagaimana Nasrullah akan datang ketika umat ini menangis-nangis di kubur-kubur? Bagaimana Nasrullah akan datang ketika di sana ada yang menjerit-jerit, kita harus menegakkan daulah Islamiyah. Kita harus menegakkan daulah Islamiyah. Daulah Islamiyah yang bagaimana yang Anda inginkan? Sementara Anda masih menolak hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan so'ilmiah. Ada suatu kelompok di sini di Indonesia dan di lain tempat yang selalu mengeluh-elukan daulah Islamiyah. Dalam tulisan, dalam bulletinnya yang dibicarakan daulah Islamiyah, daulah Islamiyah. Semua kita ingin daulah Islamiyah. Tapi dengan apa daulah Islamiyah itu tegak? Ternyata mereka-mereka adalah orang-orang yang menolak hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam dan disajikan penolakan ini, disuguhkan kepada umat penolakan terhadap hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan suguhan yang sok ilmiah. Hadis itu katanya dibagi menjadi dua. Hadis mutawatir dan hadis ahad. Tidak boleh diterima dalam urusan agama, terkhusus dalam perkara akidah, kecuali kalau mutawatir. Kalau ahad enggak bisa diterima. Padahal mayoritas hadis yang ada di Bukhari, Muslim, Sunan Abi Dawud, Tirmidzi, Imam Ahmad dan yang lainnya itu mayoritasnya adalah hadis ahad. Coba kita mau bertanya kepada mereka, tanyakan kepada mereka, Anda beriman kepada yaumil akhir atau beriman kepada qadar, qada dan qadar? Kalau dia menyatakan tidak beriman, ya berarti Anda kafir. Karena itu rukun iman. Kalau Anda menyatakan beriman, apa landasan Anda? Apa landasan Anda, dasar Anda untuk beriman kepada takdir Allah dan menyatakan bahwa takdir itu bagian daripada rukun iman? Coba sebutkan di Al-Quran ada? Gak ada. Dari hadis, hadisnya gak mutawatir. Hadisnya ahad. Dalam prinsip pergerakan Anda, kelompok Anda, hadis ahad itu harus dibuang. Para hadirin yang saya muliakan, lah bagaimana Allah Subhanahu wa taala akan memberi pertolongan kepada dia dan akan mewujudkan daulah khilafah, daulah Islamiyah, kalau ketika sampai hadis Rasul kepada mereka tentang azabul qabr, itu hadisnya ahad. Tentang dajjal yang akan datang di akhir zaman, hadisnya ahad. Tentang turunnya Nabi Allah Isa alaihi salam di akhir zaman, juga hadisnya ahad. Tentang al-Mahdi, tentang banyak perkara-perkara yaumul qiyamah dan akhirat, hadisnya ahad. Lalu kira-kira bagaimana Allah akan meridhai perjuangan Anda ketika sampai hadis kepada Anda, Anda tolak sabda Rasul, Anda tolak berita dari Rasul dengan alasan ahad. Abu Bakar As-Siddiq dan para sahabatnya enggak kenal itu ahad, itu mutawatir. Begitu Rasul menyatakan sebuah perkataan, begitu Rasul memberitakan sebuah berita, begitu juga dari kalangan tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Dari kalangan muhaddisin enggak kenal itu hadis yang diterima kalau mutawatir, kalau ahad ditolak. Tetapi mereka semua mengamalkan dan mewujudkan firman Allah. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian ini mendahulukan perkataan selain Allah dan Rasulnya terhadap perkataan Allah dan Rasulnya. Lah perkataan Rasul ditolak dengan perkataan seorang ahli filsafat Yunan. Tidaklah pembagian hadis ke dalam mutawatir dan ahad kecuali datangnya dari ilmu filsafat Yunani yang dibawa oleh dai-dai mereka ke tengah-tengah umat Islam. Para hadirin, ini permasalahan umat yang sangat kompleks. Maka jawabannya, bagaimana kita bisa membedakan hadis Rasulullah SAW? Bagaimana kita bisa membedakan akidah yang benar dengan yang tidak? Bagaimana kita bisa membedakan antara tauhid dengan syirik, antara sunnah dengan bid'ah, antara halal dengan haram, yang semua itu kaitannya dengan ridha Allah, atau kalau tidak resikonya adalah marah Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita semua secara menyeluruh umat ini, rijalan wa nisaan, baik pria maupun wanita, kibaran wa sigaran, baik tua maupun muda, hukaman wa mahkumin, baik posisi dia sebagai penguasa ataupun orang-orang yang sebagai rakyat, semuanya wajib untuk menuntut ilmu. Oleh karena itu Rasulullah menyatakan talabul ilmi faridha ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu faridah, sesuatu yang wajib terhadap setiap muslim. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Mungkin sudah memasuki waktu isya, ya. Sudah memasuki waktu isya. Insyaallah kita sholat dulu, ya. Sholat. Fadhal antum ahlul masjid. Sholat dulu. Dan insyaallah kita beri kesempatan untuk diskusi dan tanya jawab maksimal 20 menit setelah salat isya biiznillah taala, kurang lebihnya wal afu minkum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang apa itu? Tentang perpecahan yang ada sekarang. Itu juga seorang di bawah kita. Iya. Yeah. Kita awal sekarang bagaimana menghadapi itu? Ini jalan keluarnya bagaimana? Nah, ayo kamu. Pagi. Ijab. Pertanyaannya, di antara musibah yang menimpa umat